ngomong cinta tak akan berakhir. Sampai kiamat tetap mengalir. Ngomong-ngomong cinta ku tak habis pikir. Mengapa berkira I'm not afraid to die.